tidak boleh mengqada atau tidak diperkenankan untuk mengqadanya. Kalau dia mengqada, maka qadanya tidak bermanfaat bagi dia sama sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini banyak terjadi di masyarakat. Ada orang-orang yang memang benar-benar tidak memperhatikan sholatnya. Mereka malas menjalankan sholat, bukan karena sakit, bukan karena ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, tapi memang karena mereka meremehkan masalah sholat. Sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, mereka meremehkan sholatnya. Sholatnya bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Apakah ketika mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diwajibkan untuk mengqadha salat-salat yang mereka tinggalkan dengan sengaja tanpa adanya udzur syar'i? Para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Jumhurul ulama dari empat madhab mengatakan mereka tetap wajib mengqadha salat yang mereka tinggalkan walaupun mereka meninggalkannya tanpa ada uzur syar'i. Ini pendapat mayoritas ulama. Konsekuensi dari pendapat ini, misalnya ada orang dia menyepelekan sholatnya sampai 30 tahun. Sampai 30 tahun sholatnya kadang dilakukan, kadang tidak. Banyak yang tidak dia lakukan, tapi masih sholat, walaupun hanya beberapa sholat saja. Setelah bertaubat, maka dia wajib mengqadha semua sholatnya. Apabila dia bertaubatnya umur 50 tahun, maka semua sholat yang pernah dia tinggalkan wajib diqadha semuanya. Seperti ini pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama dalam empat madhab. Mereka berdalil di antaranya dengan dalil-dalil yang mewajibkan qadha kepada orang yang meninggalkan sholat karena lupa atau karena tertidur. Dan banyak dalil yang menjelaskan ini, wajibnya mengqadha sholat atas orang yang ketiduran atau orang yang kelupaan. Mereka mengatakan, kalau yang punya udzur saja, udzur lupa, udzur tidur saja, wajib diqadha, apalagi yang tidak punya udzur. Saya ulangi, mereka mengatakan, kalau orang yang meninggalkan sholat dengan adanya udzur saja diwajibkan untuk mengqadha, apalagi orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya udzur, tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Orang yang ketiduran dari sholatnya, dia tidak bersalah. Laisa fin naumi tafriḍ. Tidak ada kesalahan pada tidur. Itu saja. Setelah dia bangun, dia wajib mengqadha salatnya yang dia tinggalkan. Apalagi orang yang salah dalam meninggalkan salat, tentunya dia lebih wajib untuk mengqadha salatnya. Baik. Ini pendapat yang pertama, dan ini sebagian dalilnya. Mereka juga berdalil dengan mengkiaskan masalah sholat dengan masalah puasa. Mereka mengatakan dalam sebagian riwayat kisah orang Badui yang menjima istrinya di siang hari Ramadan, ada riwayat, ada redaksi yang bunyinya wasum yauman makana ma asabta, dan puasalah engkau sehari sebagai ganti puasa di hari yang engkau menjima istrimu. Orang yang menjima istri di siang hari Ramadan, tentunya dia menjima dengan sengaja. Berarti dia membatalkan puasanya dengan sengaja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata memerintahkan orang ini untuk berpuasa sebagai ganti satu hari itu. Jadi berarti puasanya dua bulan berturut-turut tambah satu hari itu. Ini dalil mereka yang kedua. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullah ahaqqu ay yuqda." Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih pantas untuk dibayar. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk dibayar. Mereka mengatakan bahwa orang yang tidak salat dengan sengaja itu berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhutang salat. Maka hutang salat tersebut harus dibayar. Harus diqadha, harus diganti. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, inilah pendapat yang pertama dalam masalah ini. Orang yang meninggalkan sholat wajibnya dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia wajib mengqadha'nya, dan ini pendapat mayoritas ulama dalam empat mazhab. Pendapat yang kedua jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, orang ini ya tidak boleh mengqadha'nya. Orang ini tidak boleh mengqadha'nya. Kalau dia mengqadha'nya, maka tindakan mengqadha'nya menjadi sia-sia. Pendapat ini adalah pendapatnya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula anaknya Abdullah ibn Umar. Ini juga pendapatnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat yang mulia. Begitu pula pendapatnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan tidak ada satupun dari sahabat yang menyelisih mereka. Ini juga pendapatnya Al-Qasim ibn Muhammad. Kemudian pendapatnya Muhammad ibn Sirin. Pendapatnya Umar ibn Abdul Aziz. Dan beberapa orang, beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini juga pendapatnya Daud al-Zahiri. Begitu pula pendapatnya Ibn Hazm yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Begitu pula pendapat ini dipilih oleh Syekh Al-Albani. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin dan yang lainnya rahimahumullahu jami'ah. Pendapat ini juga berdasarkan banyak dalil. Di antara dalil yang mereka sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mereka mengatakan sebagaimana salat fardu tidak boleh dilakukan sebelum waktunya, maka salat fardu juga tidak boleh dilakukan setelah lewat waktunya. Dan orang yang meninggalkan salat tanpa disengaja, dia berarti sengaja melakukan salat fardu setelah selesai waktunya. Dan sebagaimana salatnya orang sebelum waktunya tidak sah, maka salatnya orang setelah waktunya pun tidak sah. Kenapa? Karena waktu salat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada awalnya, ada akhirnya. Ya, ada awalnya, ada akhirnya. Sehingga tidak boleh bagi orang-orang yang tidak punya uzur untuk menjalankan sholat di luar waktu ini. Berarti orang yang sengaja meninggalkan sholat tidak boleh mengganti sholatnya, karena otomatis dia akan sholat di luar waktunya. Ini juga dalil yang sangat kuat. Dan para ulama sepakat, apabila sholat belum datang waktunya dan orang sholat, maka sholatnya tidak sah. Misalnya ada orang sengaja sholat duhur jam 10, padahal sholat duhur itu maksudnya jam 12 misalnya. Semua ulama telah sepakat sholatnya orang ini apabila dia sengaja, maka tidak sah. Sholat duhurnya tidak akan diterima. Dan dia tidak boleh sholat duhur seperti itu. Kenapa? Karena sholat duhur itu ada waktunya, ada awal waktunya. Begitu pula, harusnya sholat duhur setelah waktunya selesai. Tidak boleh ada orang yang sengaja menjalankan sholat duhur misalnya di waktu maghrib, dan apabila dia sholat seperti itu maka sholatnya tidak sah, sebagaimana orang yang sholat duhur sebelum waktunya tadi. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang punya kewajiban sholat, yang mereka meninggalkan atau melalaikan sholatnya. Yang mereka melalaikan sholatnya. Dia punya kewajiban sholat, tapi ternyata dia melalaikan sholatnya, sehingga tidak menjalankan sholatnya saat sholat tersebut diwajibkan. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti lalai, seperti lupa atau tidur, ketiduran, ya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang celaka. Kalau sholat yang seperti itu bisa diqadha, maka harusnya celaka yang ada pada orang tersebut bisa hilang. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala di sini mencukupkan dengan mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang punya kewajiban salat ketika mereka melalaikan salatnya. Allah Subhanahu wa taala berhenti di sini. Tidak mengatakan kecuali kalau mereka nanti mengqadanya. Itu menunjukkan bahwa qada setelah ini tidak diperkenankan lagi. Dan ini hukuman yang berat, ya. Ini hukuman yang berat. Karena dia tidak boleh mengqadanya. Mengqada artinya mendapatkan kembali keutamaan yang tadinya dia lalaikan. Dan pendapat ini mengatakan tidak, dia tidak bisa mendapatkan kembali keutamaan yang dulunya dia sepelekan. Dan ini lebih berat, ini hukuman yang lebih berat daripada hukuman wajib mengqadanya. Karena hukuman wajib mengqadanya itu berarti dia bisa mendapatkan kembali keutamaan atau pahala yang tadinya dia sepelekan. Adapun ini tidak boleh mengqadha, berarti dia tidak boleh mendapatkan kembali keutamaan yang dulunya dia lalaikan. Ini hukuman yang lebih berat, bukan hukuman yang lebih ringan. Baik, di antara dalil yang mereka sebutkan adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa menjalankan salat, barang siapa yang terlupa dengan salatnya, maka salatlah dia ketika dia mengingatnya. Salatlah ketika dia ingat. Hadis ini menjelaskan tentang orang yang lupa. Sehingga orang yang tidak lupa tentunya hukumnya tidak seperti ini. Di dalam hadis lain, di dalam riwayat lain disebutkan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakara. Barang siapa yang ketiduran dari salatnya atau dia terlupa dengan salatnya, maka salatlah ia ketika dia mengingatnya. Salatlah dia ketika dia mengingatnya. Ini menunjukkan bahwa selain orang yang ketiduran, selain orang yang kelupaan, maka hukumnya tidak demikian. Dan tidak ada satupun hadis yang khusus yang menunjukkan bahwa apabila ada orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tanpa ada udzur yang disyariat, tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh syariat, maka dia harus mengqadanya. Tidak ada satupun dalil khusus yang menunjukkan hal ini. Padahal kemungkinan terjadi hal ini sangat besar sekali. Sama dengan kemungkinan orang ketiduran dari sholatnya. Banyak terjadi, makanya ada dalil khusus. Sama dengan orang yang kelupaan dari melakukan kewajiban sholatnya. Dia terlupa, sebenarnya ingin menjalankan sholat, tapi dia terlupa. Ini juga banyak terjadi. Ada dalil khususnya. Kenapa? Sesuatu yang banyak terjadi juga, yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas atau meremehkan sholat, tidak ada dalil khusus yang memerintahkan untuk mengqadanya. Ini menunjukkan bahwa hukumnya berbeda antara orang yang punya udzur dengan orang yang tidak punya udzur. Para ulama yang memilih pendapat ini mengatakan qiyas yang dipakai oleh mayoritas ulama dalam masalah ini adalah qiyas yang tidak pas. Qiyas yang tidak pas. Kenapa? Karena qiyas yang dipakai adalah mengqiyaskan orang yang tidak punya udzur dengan orang yang punya udzur. Udzur, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi yang belum paham ya, udzur itu alasan yang diterima oleh syariat. Alasan yang diterima oleh syariat. Orang kalau ketiduran akhirnya dia tidak sholat subuh, itu dia punya alasan yang diterima oleh syariat apabila dia mengqadanya karena dia ketiduran. Rasulullah mengatakan laisa fin naumi tafriq. Ya, orang yang tidur tidak dikatakan dia lalai. Tidak ada kelalaian dalam tidur. Maksudnya demikian ya. Kalau orang ketiduran sholat, kemudian dia meninggalkan sholatnya. Kalau orang ketiduran, kemudian dia meninggalkan sholatnya, dia tidak dikatakan lalai dari sholatnya. Jadi tidur itu atau ketiduran itu uzur yang itu alasan yang diterima oleh syariat. Begitu pula apabila orang kelupaan, bukan melupakan sholatnya, tapi terlupa melakukan sholat. Iya, dia lupa melakukan sholatnya tanpa disengaja. Maka dia punya alasan yang diterima oleh syariat apabila dia mengqadha sholatnya. Ya, ini makna udzur ya. Jumhurul ulama dalam masalah ini mengqiyaskan orang yang tidak punya udzur dengan orang yang punya udzur. Dan ini keadaan yang sangat berbeda. Bagaimana disamakan? Maka harusnya tidak disamakan. Bagaimana orang yang tidak punya udzur dibolehkan untuk mendapatkan kemuliaan yang dia tinggalkan dengan menyepelekannya, disamakan dengan orang yang punya udzur untuk mendapatkan kemuliaan yang tertinggal dari dia? Tentunya kias yang seperti ini kias yang sangat tidak pas. Maka kias ini adalah kias yang lemah. Dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama untuk pendapat yang kedua ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang tidak melakukan sholat asar, maka seakan-akan dia kehilangan semua keluarganya dan semua hartanya. Dari mana mengambil hukum, dari mana mengambil hukum tidak bolehnya mengqadha salat bagi orang yang tidak punya udzur? Dari hadis ini, dari sisi mana? dari sisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man fatathu salatul asr, barang siapa yang kehilangan salat asar, ya, man fatathu salatul asr, barang siapa yang salat asarnya tertinggal atau hilang, ya intinya meninggalkan salat asar ya. Tapi kata-katanya fatathu salatul asr, barang siapa yang kehilangan salat asar. Sesuatu yang sudah dinyatakan hilang itu berarti tidak bisa didapatkan lagi. Kalau bisa didapatkan lagi, maka tidak ada gunanya disebutkan faka'annama wutira ahluhu wa maluhu, seakan-akan dia kehilangan semua keluarganya dan kehilangan semua hartanya. Orang kalau sudah kehilangan keluarga, misalnya keluarga meninggal, ya, tidak bisa mendapatkan keluarganya lagi. Tidak bisa mendapatkan keluarganya lagi. Begitu pula dengan orang yang kehilangan semua hartanya. Misalnya semua hartanya ludes, kebakaran. Dia tidak bisa mendapatkan hartanya lagi. Begitu pula dengan orang yang meninggalkan sholat asar. Maka dia tidak bisa mendapatkan sholat asarnya lagi. Dan ini dibawa kepada orang-orang yang meninggalkan sholat asar tanpa adanya uzur yang dibenarkan oleh syariat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melihat dalil-dalil yang ada dalam masalah ini, maka terlihat ya dalil pendapat yang kedua lebih kuat. Dalil pendapat yang kedua lebih kuat. Kenapa? Karena pendapat yang kedua ini pendapat yang disampaikan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan ada sahabat Umar ibn al-Khattab, ada sahabat Abdullah ibn Umar, ada sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan dikatakan tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi mereka. Dan ini pendapat, ini dalil yang kuat untuk pendapat yang kedua. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan pada asalnya sholat itu harus dilakukan di waktunya. Sebelum waktunya sholat tidak sah. Begitu pula dengan sholat setelah waktunya selesai, maka harusnya tidak sah. Qiyas yang dipakai oleh jumhur ulama ternyata qiyas yang kurang pas, karena menyamakan dua keadaan yang bertentangan, ya, dua keadaan yang berkebalikan. Orang yang tidak punya uzur disamakan dengan orang yang punya uzur. Ini tentunya sangat tidak pas. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang sudah lama sekali jauh dari Islam, sholatnya dia sepelekan, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat, maka orang yang seperti ini tidak punya kesempatan lagi untuk mengqadha sholatnya, tidak punya kesempatan lagi untuk mengganti sholatnya. Yang diwajibkan kepada dia adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan taubat akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana dengan sholatnya Ustaz? Sholatnya sudah tidak bisa di selamatkan lagi. Sholat yang telah lalu yang dia tinggalkan tidak bisa diselamatkan lagi. Itu konsekuensi. Dia kehilangan banyak keutamaan. Dia kehilangan banyak pahala dalam hidupnya. Harusnya kedepannya dia benar-benar menjaga sholatnya. Dan kalau dia ingin menambah pahalanya, maka perbanyak sholat sunnah. Kalau dia ingin memperbanyak pahalanya, maka orang yang seperti ini dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnahnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, lihatlah betapa tingginya kedudukan salat di dalam Islam. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya baik, maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila salatnya rusak, maka dia telah celaka dan telah merugi. Fa in intaqasa min faridatin syai'an qala rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammalu man taqasa minal faridah. Apabila salat fardunya ada yang kurang, maka Allah sebagai Rabb tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, lihatlah apakah hambaku ini punya salat sunnah yang bisa melengkapi kekurangannya di sholat fardunya. Lihatlah apakah hambaku ini punya sholat sunnah yang bisa melengkapi sholat fardunya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, bagi yang punya masa lalu masa lalu yang kelam, ya, bagi yang masa lalunya kelam, banyak meninggalkan sholat fardu, maka bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha dan perbanyak sholat-sholat sunnah. Mungkin saja dengan sholat-sholat sunnah tersebut akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan menyelamatkan kita dari siksa neraka, karena sholat-sholat sunnah itu bisa melengkapi kekurangan sholat fardu kita. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian amal-amal yang lainnya akan diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang semangat dalam melakukan ilmu agama, dalam menerapkan ilmu agama yang sampai kepada kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan. Begitu pula mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang semangat dalam menyebarkan ilmu agama yang sampai kepada kita dan mudah melakukannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, ikhwata Islam, jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, terputus. Bisa dicoba kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Pak. Nah, di dalam sholat sunat, Ustaz, apakah kita membaca doa iftitah juga, Ustaz? Seperti dalam sholat tahiyatul masjid ataupun sholat tahajud dan lainnya yang disunahkan untuk sholat, Ustaz. Ya, baik. Ini berkaitan dengan doa iftitah pada saat dibaca di sholat-sholat sunnah seperti itu ya, Pak? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Ustaz. Bisa dua, Ustaz. Gimana, Pak? Bisa dua pertanyaannya, Ustaz. Satu saja, Bapak, untuk memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Terima kasih. Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, doa iftitah juga disunnahkan untuk dibaca di sholat-sholat sunnah. Dan hal ini berdasarkan kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa apapun yang disyariatkan di sholat wajib pada asalnya juga disyariatkan di sholat sunnah. Apapun yang disyariatkan di sholat wajib pada asalnya disyariatkan juga di sholat sunnah, kecuali ada dalil yang membedakan. Apabila tidak ada dalil yang membedakan, maka dalil-dalil yang ada pada sholat wajib itu bisa dipakai untuk sholat sunnah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sholat malam, dan sholat malam itu sholat sunnah, ya, kecuali untuk Rasulullah, ya, untuk Rasulullah itu sholat wajib. Di sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah. Ini menunjukkan ya bahwa di selain sholat lima waktu juga disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Bahkan di sholat malam, karena beliau sholat malamnya panjang, doa iftitah beliau menjadi lebih panjang. Dan pada asalnya tadi ya, bahwa yang disyariatkan di sholat wajib itu juga disyariatkan di sholat sunnah. Sebagaimana doa iftitah disyariatkan di sholat wajib, maka doa iftitah juga disyariatkan di sholat sunnah, karena tidak ada dalil yang membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah dalam masalah doa iftitah. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Pak penanya, Pak Mulyono yang berada di Medan, Sumatera Utara. kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Kita angkat satu pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, hamba Allah di Ternate, Ustaz, apabila kita terlambat sholat subuh dan waktu sudah mau berakhir dengan terbit matahari, apakah harus sholat sunnah dua rakaat lagi, dan apakah bisa di rumah tanpa harus ke masjid karena ditakutkan telah habis waktu dengan terbitnya matahari? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, ini biasanya terjadi ketika ketiduran ya. Apakah tetap dibolehkan untuk sholat qabliyah subuh sebelum sholat subuh, padahal waktunya sudah mepet? Mungkin kalau sholat dua rakaat dulu untuk sholat sunnahnya, kemudian sholat subuh, waktunya tidak cukup. Apabila perkiraannya seperti ini, maka tidak boleh kita mendahulukan sholat sunnahnya. Tidak boleh kita mendahulukan sholat sunnahnya. Kita harus mendahulukan sholat wajibnya. Adapun sholat sunnahnya, itu bisa diqadha. Sholat sunnahnya bisa diqadha. Jadi yang penting sholat wajibnya di waktunya dulu. Kemudian kalau ingin mengqadha sholat qabliyahnya, maka silahkan diqadha setelah itu, tapi menunggu matahari ya, menunggu yang lebih afdal, menunggu matahari meninggi. Ya, bisa sekitar 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Sholat qabliyah subuh ini termasuk di antara sunnah yang sangat ditekankan di dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat qabliyah subuh. Baik beliau mukim maupun ketika beliau dalam perjalanan jauh, beliau tidak pernah meninggalkan sholat qabliyah subuh. Dikatakan bahwa sholat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Rak'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat subuh, ya, dua rakaat sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah harus ke masjid? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak harus ke masjid, karena kita diwajibkan ke masjid itu untuk sholat berjamaah. Sekarang jamaahnya sudah selesai, maka tidak harus ke masjid. Dia punya uzur ketiduran, dia punya alasan yang diterima oleh syariat untuk sholat di rumah karena dia ketiduran. Maka ya cukup bagi dia untuk sholat subuhnya di rumah, ya, karena jamaah di masjid sudah selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Ternate. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Anto di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika saya sholat tahajud, azan subuh berkumandang, pertanyaannya, apakah saya bisa mengerjakan sholat witir atau sudah tidak diperbolehkan lagi? Dan minimal jumlah sholat witir berapa rakaat, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Baik. Apabila orang yang sholat malam di akhir sholat malamnya, padahal dia belum sholat witir, ternyata mendengar azan, maka dianjurkan bagi orang yang demikian untuk mempercepat sholat malamnya. ya, selesaikan sholat malamnya dengan ringkas. Kemudian setelah itu lakukan sholat witir. Setelah itu lakukan sholat witir juga dengan ringkas, dengan singkat, satu rakaat, ya, sholat witir satu rakaat sudah cukup. Kenapa demikian? Karena biasanya azan yang dikumandangkan di masjid, ya, biasanya ada kelebihan waktu 8 menit atau bahkan bisa jadi lebih banyak lagi. Karena seringkali ya jam-jam di masjid itu didahulukan. Seringkali jam-jam di masjid itu didahulukan, sedangkan jadwal yang dipakai tetap. Dan biasanya masjid-masjid di saat ini masih banyak menggunakan jadwal resmi dari Depak yang menggunakan derajat 20 di bawah ufuk. Dan apabila kita berpatokan pada pendapat yang benar adalah derajat 18 di bawah ufuk, maka derajat 20 di bawah ufuk ini terlalu cepat 8 menit. Ya, ini terlalu cepat 8 menit. Sehingga kalau misalnya ada azan, maka cepatkan sholat malam kita, ya, ringkas sholat malam kita. Kemudian setelah itu lihat jadwal. Kalau memang azan tersebut adalah azan yang sesuai jadwal Depak, ya, maka kita bisa sholat witir. Kita bisa sholat witir tanpa qadha. Kita bisa sholat witir tanpa qadha, tanpa ada niat qadha, karena memang masih malam, belum masuk waktu subuh. Tapi kalau ternyata jadwal tersebut sudah menggunakan derajat 18 di bawah ufuk, maka berarti kita sholat witirnya dengan mengqadha-nya. Sholat witirnya dengan niat qadha, ya. Allah Ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Amalan apa untuk bisa membuka hati seseorang agar dia mau kita ajak mengerjakan sholat? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, ini pertanyaan tentang bagaimana menasihati orang yang meninggalkan sholatnya. Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menasihati orang yang meninggalkan sholatnya. Cara yang pertama, cara yang sangat standar, sampaikan kepada dia tentang hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan sholat, bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua, bahwa sholat itu sangat diistimewakan oleh Allah, sampai-sampai untuk mensyariatkannya Allah menghendaki Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kepadanya, bahwa sholat adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya rusak, yang lain tidak dilihat. Kalau sholatnya rusak, amalan yang lain tidak dilihat lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sholat itu bisa meninggikan derajat seseorang. Bahwa dengan sholat, maka kejiwaan seseorang menjadi lebih stabil. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin alladzina hum ala salatihim da'imun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Kalau dia terkena sesuatu yang buruk atau tertimpa sesuatu yang buruk, jazu', dia mengeluh kesana kesini. Wa idza massahu alkhairu manu', manu'a. Ya. Apabila dia dapat uang, dapat harta, dapat kebaikan, dapat kenikmatan, maka dia menahannya. Dia menahannya, tidak mau berbagi kepada orang lain, tidak mau berbagi dengan orang lain. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daim, yaitu mereka yang rutin dalam menjalankan sholatnya. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat itu bisa menjadikan jiwa seseorang tenang, stabil, tidak terpengaruh oleh keadaan. Ya, sampaikan keutamaan-keutamaan tentang sholat, kedudukan sholat yang sangat tinggi, sampaikan kepada dia. Kemudian sampaikan juga kepada dia ancaman bagi mereka yang tidak sholat, dan ancamannya antara kufur dengan dosa besar. Ada yang mengatakan meninggalkan satu sholat saja menjadikan seseorang keluar dari keislamannya, dan ini sangat mengerikan. Ada pendapat ulama yang seperti ini. Ada pendapat yang mengatakan kalau sholatnya semuanya ditinggalkan baru kafir, baru keluar dari Islam. Ada yang mengatakan kalau mengingkari kewajiban sholatnya baru keluar dari Islam. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adanya khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat, apakah dia masih Islam ataukah sudah keluar dari Islam, ini menunjukkan betapa berbahayanya meninggalkan sholat. Orang yang membunuh saja, para ulama tidak khilaf, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak khilaf apakah dia sudah keluar dari Islamnya ataukah masih di dalam Islamnya, tidak khilaf. Mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi pada orang yang meninggalkan sholat, para ulama berbeda pendapat apakah dia sudah keluar dari Islam ataukah dia masih di dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini banyak disepelekan oleh sebagian orang. Ya, banyak disepelekan. Dosa meninggalkan sholat ini banyak disepelekan. Padahal para ulama sudah menegaskan bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh orang. Bayangkan ya, dosa membunuh. Kita bukan sedang merendahkan atau meremehkan dosa membunuh. Dosa membunuh itu juga sangat besar. Menjadikan seseorang boleh dibunuh dengan qisas. Tapi ternyata dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa itu. Ya, sampaikan kepada dia yang seperti ini. Ya. Kemudian mungkin kalau kita tidak bisa menyampaikan secara langsung, kita pinjam lisan orang lain. Kita pinjam lisan orang lain. Mungkin ya, ada teman kita yang kalau menasihati enak. Mungkin kita bisa minta bantuan kepada dia agar menasihati teman kita. Atau mungkin ya, kita bawa dia ke kajian agar dia mendapatkan siraman rohani dari ustadz yang ngisi di kajian itu. mungkin walaupun tidak ada hubungannya, hatinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Atau dengan cara-cara yang lainnya kita bisa ngirim misalnya potongan video yang menjelaskan tentang bahayanya meninggalkan sholat, ya. Kemudian kalau kita punya perhatian besar kepada teman kita ini, banyak berdoa untuknya. Banyak berdoa untuknya. Hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati seseorang. Hanya Allah yang bisa membuka hatinya untuk menerima hidayah. Kalau memang dia pantas mendapatkan hidayah, Allah akan buka hatinya. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki, walaupun engkau tidak menyukainya. Ya, ada orang-orang yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hidayah. Seperti misalnya Wahsy yang membunuh paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah memberikan hidayah kepada Wahsy. Sebaliknya Abu Talib sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hidayah kepada dia. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Ya, kalau Allah tahu bahwa dia pantas mendapatkan hidayah, Allah akan buka hati. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang kita inginkan hidayah untuknya. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita dapatkan dari ilmu agama bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, menjaga agama kita, menjaga dunia kita, menjaga akhirat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di akhirat menjadi orang-orang yang benar-benar dimuliakan olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.